واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang membenci mereka dan menyelisihi mereka. Mereka yang dimaksud adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatul Najiyah, mereka yang berada dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak dimudaratkan oleh kelompok lain, oleh firqah manapun. Tapi sebaliknya, firqah-firqah itu yang dimudaratkan oleh Ahlu Sunnah. Karena apa? Karena firqah-firqah tersebut tidak berbicara tentang Ahlu Sunnah, kecuali sedikit sekali. Adapun ulama-ulama Ahlu Sunnah berbicara tentang firqah-firqah tersebut. Maka ulama-ulama Ahlu Sunnah sepanjang zaman berbicara tentang Khawarij, berbicara tentang Syiah, berbicara tentang Jahmiyah, berbicara tentang Mu'tazilah, dan seterusnya. Sementara Mu'tazilah asik dengan diri, sementara Jahmiyah asik dengan diri, kecuali sedikit sekali tentunya. Di akhir ini ada ya yang berbicara tentang Ahlu Sunnah dan diputar balikkan fakta, diberi nama yang lain, bukan Ahlu Sunnah, bukan Salaf, tetapi mereka menyebut sebagai Wahhab. Ya, diputar balikkan. Sebagian mengatakan Wahhabi adalah Ibnu Taimiyah. Ya, ini lucu sekali. Wahabi Ibnu Taimiyah ini sangat-sangat menggelikan. Kapan Ibnu Taimiyah, kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka tidak paham. Ai lam yansurhum wa yuwafiqhum ala ma dhahabu ilaih. Makna dari khadalahu adalah tidak menolong mereka, tidak sepaham dengan pendapat mereka. Orang Mu'tazilah tidak akan sepaham dengan Ahlu Sunnah. Orang Jahmiyah tidak akan sepaham dengan Ahlu Sunnah. Orang Asyariyah tidak akan sepaham dengan Ahlu Sunnah dalam hal tersebut, dalam hal yang dimaksud. Kan kita tahu kekeliruan Mu'tazilah dalam hal ini, bukan dalam hal sholat lima waktu, bukan dalam hal dosanya orang yang berzina, minum khamar, kan bukan itu. Ya. Tapi dalam hal masalah takdir di situ. Maka disebut Mu'tazilah karena ciri khasnya salah dalam hal ini. Jahmiyah salah dalam hal ini. Rafidah salah dalam hal ini. Khawarij salah dalam hal ini, dan seterusnya. Kenapa salah? Tidak sama dengan Ahlu Sunnah. Tidak sama dengan Rasul dan para sahabat. Maka kesalahan Khawarij bukan masalah sifat-sifat Allah. Orang Khawarij belum berbicara tentang sifat-sifat Allah, masih berbicara tentang manusia, bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir. Masih mending. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Baru setelah itu muncul kesesatan berikutnya, kesesatan berikutnya, kesesatan berikutnya, yang pada akhirnya mereka berbicara tentang Allah. Orang Khawarij belum berbicara tentang Allah. Artinya asma dan sifat dan seterusnya tidak dibahas. Ketika mereka tidak membahas, maka selamat. kalau tidak dibahaskan mereka mengikuti Al-Quran. Maka ketika orang Khawarij ditanya dengan apa Allah menciptakan Adam, dijawab dengan kedua tangan. Karena begitulah Al-Quran mengatakan. Kan tidak dibahas. Gitu. Berbeda dengan Jahmiyah, membahasnya. Setelah dibahas, maka disimpulkan bahwa Allah tidak bertangan. Ya. Allah tidak mempunyai tangan. Kenapa kesimpulan seperti ini? Karena membahas. Lihat para sahabat, tidak membahas. Mengikuti persis seperti apa kata Al-Qur'an. Maka para sahabat jika ditanya dengan tangan yang mana Allah menggulung langit, tentu dijawab oleh para sahabat dengan tangan mana? Karena was-samawati matwiyatun biyamini. Langit-langit itu akan dilipat, digulung dengan tangan kanan Allah. Itulah. Enggak usah dibahas. Ikuti apa kata Al-Qur'an. Berarti Allah menggulung langit dengan tangan kanan. Ucapan ini berarti meyakini bahwa Allah mempunyai tangan kanan. Apa mungkin kita katakan Allah menggulung langit dengan tangan kanan dan Allah tidak punya tangan? Mungkin. Tentu tidak mungkin. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kan begitu kata Al-Quran. Ketika Allah bertanya kepada Iblis, ma mana'aka antasjuda li basharin khalaqtu biyadayya? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Jelas. Allah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya. Mungkinkah orang yang waras mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya dan Allah tidak punya tangan? Bagaimana? Ya. Beranikah dia mengatakan Allah menciptakan Adam bukan dengan kedua tangannya? Beranikah? Tentu kufur, menyalahi Al-Quran. Ya. Maka dibahas. وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يقتلهم. Ini merupakan dalil bahwa akan didapati orang-orang yang akan khazal kepada mereka, membenci mereka, tidak menolong mereka, tidak sepakat dengan mereka, ingin membinasakan mereka dan seterusnya. Dan wahi terjadi. Ya, sepanjang zaman ada saja kaum muslimin. Saya katakan kaum muslimin. Orang kafir enggak tahu menahu. Ya. Orang kafir enggak ada peduli dengan Jahmiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah apa, mereka enggak tahu. Bahkan Ahmadiyah mereka enggak tahu. Mereka tidak bisa membedakan apa Ahmadiyah, apa yang bukan Ahmadiyah. Orang kafir enggak tahu apa. Yang dimaksud di sini kaum muslimin, sesama muslim. Bagaimana Khalifah Al-Ma'mun yang khadal terhadap para ulama, pembesar ulama, Imam Ahmad bin Hanbal. Lakinnahu la yadurruhum, akan tetapi mereka tidak akan memudaratkan ahlu sunnah tersebut. Ya. Apa yang dimaksud? Bagaimana yang kita bahas kemarin menyebabkan si ahlu sunnah ini meninggalkan sunnahnya, itu yang dimaksud. Adapun memudorotkan sehingga ahlu sunnah itu mati, sehingga ahlu sunnah itu dipenjara, sehingga ahlu sunnah itu dicaci maki, disiksa, dicambuk, itu banyak. Ya, itu banyak. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena akan bertentangan dengan kenyataan. Kalau yang dimaksud tidak memudaratkan itu, tidak bisa menyiksa, tidak bisa memenjara, tidak bisa membunuh. Mereka bisa membunuh. Bagaimana nasib Dr. Biladi Dobia yang begitu tajamnya serangan beliau terhadap Syiah Rafidah, dibom, meninggal. Berarti kan dimudaratkan. oleh ahli bidah, gitu ya, dimudaratkan. Sampai mereka merengek kepada beliau, Dr. Ihsan Ilahi Dohir, agar tidak lagi menyerang Syiah, karena serangannya dahsyat. Serangan beliau terhadap Syiah Rafidah luar biasa. Ya, dibikin tidak berkutik Rafidah berhadapan dengan beliau. Fakta-fakta dipaparkan oleh beliau. Kemudian dalil-dalil qala Allah wa qala Rasul. Sampai sebagian orang-orang Rafidah merengek kepada beliau agar menghentikan serangannya. Karena apa? Karena ada yang lebih besar yang harus kita hadapi, yaitu Amerika Yahudi. Beliau menjawab, saya akan berhenti. Saya akan berhenti menyerang Syiah Rafidah asalkan kalian kaum Rafidah berhenti awal mencaci maki sahabat. Pangkal kesalahan Syiah di situ, membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat. Kalau kalian berhenti mencaci maki para sahabat, saya berhenti menyerang kalian. Beliau membela para sahabat. Ridwanullah alaihi jami'. Wafat beliau oleh bom mereka, berarti dimudaratkan kan? Tapi di sini Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan dalil, beliau mempunyai tafsiran lain. Li'anna al-umura biyadillah, karena perkara itu ada di tangan Allah, urusan itu ada di tangan Allah. Maka beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau sabdakan kepada seorang bocah yang barangkali umurnya baru 7 atau 8 tahun, yaitu Ibn Abbas. Panjang, cukup panjang hadisnya. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai bocah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh umat di muka bumi ini bersepakat untuk menyiksa engkau, memudaratkan engkau, maka mereka tidak akan sanggup kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Dan begitu sebaliknya, jika manusia seluruh jagat raya bersepakat untuk membela engkau, memberikan manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan sanggup kecuali dengan apa yang telah Allah tulis. Rufiatil aqlam wa jaffatil sukun. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Ya, artinya memudaratkan di sini tetap berdasarkan saksi. Ya, tetap berdasarkan saksi. وَكَذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ. Karena itu mereka tidak bisa memudaratkan ahlu sunnah itu. Mereka yang menyelisihi ahlu sunnah tidak bisa memudaratkan ahlu sunnah. لِأَنَّهُمْ مَنْصُورُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. Karena mereka ditolong dengan pertolongan Allah. Jika Allah sudah menolong, maka tidak ada yang bisa memudaratkan. Sebaliknya, jika Allah memudaratkan dia, maka tidak akan ada yang bisa menolong. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Nah, ini menunjukkan tafsiran yang dimaksud memudaratkan yang di awal tadi. Artinya mereka tidak akan meninggalkan keyakinan ahli sunnah. Sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah. Kalau sudah datang keputusan Allah, jangankan ahlu sunnah, Islam saja tidak ada. Kan begitu. Jangankan ahlu sunnah, Islam saja tidak ada. Boro-boro ahlu sunnah, la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Lafaz Allah saja sudah tidak ada di muka bumi. Kapan? Jika datang keputusan Allah, menjelang datangnya hari kiamat. Ya, maka ahlu sunnah ya tentu akan hilang nanti. Sebagaimana Islam hilang, sebagaimana Al-Quran hilang, minas sudur wa minas sudur. Al-Quran akan hilang dari dada-dada kaum muslimin dan dari kertas, buku, mushaf. Ya, dalam satu malam. Hilangnya itu dalam satu malam. Artinya kemarin siang, kemarin sore, Al-Quran masih ada tulisannya. Sekarang atau pagi ini sudah tidak ada lagi. Hilang dalam satu malam. Datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Al-Quran. Maka hadis palsu yang mengatakan bahwa kelak akan datang satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisan saja. Ini batil. Kelak akan datang satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisan saja. Yang hak, tulisannya juga hilang. Tulisan Al-Quran, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alif Lam Mim dan seterusnya, hilang dari seluruh buku mushaf di muka bumi. Itu ketika datang keputusan dari Allah. وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن. Kapan itu terjadi? Yaitu menjelang datangnya hari kiamat as-sa'ah, ketika jiwa seluruh kaum mukminin dimatikan. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini yang masih beriman. Ya, dimatikan semuanya. Hatta la yabqa illa syirarul khalq, hingga tidak tinggal di muka bumi ini kecuali seburuk-buruk makhluk. Syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia ada dua, yaitu manusia yang menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah, dan manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Ya, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Asyahidu min hadzal hadits قوله في رواية البرقاني حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان. شاهد جاري حديث ini, artinya hadith ini kan panjang, tetapi yang dituju oleh beliau hanya satu kalimat ini, karena beliau membawakan bab, kemudian hanya kalimat ini yang sesuai dengan bab. Kan hadis Nabi itu kan panjang. Ada kalanya panjang, artinya memuat berbagai macam persoalan. Satu kalimat yang dikehendaki oleh beliau dibawakan semuanya. Ya, bagaimana Imam Bukhari membawakan hadis-hadis, tapi yang dimaksud oleh beliau hanya satu kalimat. Ya, seperti beliau membolehkan sholat di depannya ada api, beliau membawakan hadis yang cukup panjang tentang sholat khusus, sholat berat. Ya. Beliau membawa bab qiyamul lail, tapi beliau membawakan hadis tentang siwak. Ya. Sekilas kita tidak paham, kok sepertinya tidak nyambung. Babnya qiyamul lail, tapi kenapa hadis yang dibawakan tentang siwak? Babnya bada'ul wahyi, awal-awal turunnya wahyu. Tetapi hadis yang dibawakan diantaranya innamal a'malu binniyat, seolah tidak nyambung. Setelah dijelaskan oleh para a'immah, baru kita tahu ternyata tepat. Bab kalau beliau membawakan hadis-hadis tentang bagaimana awal-awal turunnya wahyu, ya semua orang tahu. Ya, disinilah kedalaman ilmu beliau. Karena apa? Karena hadis innamal a'malu binniyat disebutkan oleh beliau di awal-awal turunnya wahyu. Hadis tentang siwak itu disunahkan siwak ketika bangun tidur sebelum dia mulai. Gitu ya. Ini syahidnya yang sudah kita bahas, bahwa akan ada kelompok dari umat ini yang akan mengikuti kaum musyriki, yang akan tinggal bersama orang-orang musyrik di negeri kafir, dan akan ada golongan dari umat ini yang akan menyembah berhala. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura. Akan selalu ada kelompok dari umatku yang selalu berada dalam kebenaran dan mereka ditolong. Kata beliau, hadhihi lam yuhaddad makanuha. Tentang ini tidak dibatasi oleh tempat. Tidak dibatasi oleh tempat. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa ta'ifatul mansura itu hanya ada di Arab. Ahlu sunnah wal jamaah hanya ada di Saudi. Al-Firqatul Najiyah hanya ada di negeri-negeri Arab Timur Tengah, tidak boleh. Karena tidak ada dalil yang menyatakannya. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan fatashmalu jami'a biqa'il ah. Ini akan ada di belahan bumi manapun. Fil haramain wal iraq wa ghairihima. Bisa ada di haramain, haramain apa? Ya, Mekah, Madinah, Iraq, Irak, dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan di negeri-negeri kufur, bahkan bagian mereka masuk Islam dan Islamnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak tertutup kemungkinan dimanapun, tidak dibatasi oleh tempat. Ya, ini sekaligus dalil bahwa tidak ada jaminan bahwa Mekah dan Madinah selalu diisi oleh Ahlus Sunnah. Ya, bahwa Mekah dan Madinah selalu dihuni oleh kaum muslimin, ya, ya, ada jaminan, ya, ada jaminan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Madinah, Mekah akan terus menjadi negeri kaum muslimin. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'da al-fath. La hijrata ba'da al-fath. Hadis ini difahami oleh para imam bahwa di antara fawaid dari hadis tadi, negeri Mekah akan selama-lamanya menjadi negeri kaum muslimin. Berikut Madinah. Berbeda dengan Mesir, Syria, Irak, Indonesia, bahwa satu saat Indonesia menjadi negeri kafir mungkin. Satu saat Malaysia menjadi negerinya orang-orang kafir mungkin, Irak, Mesir dan seterusnya mungkin, tapi Mekah dan Madinah tidak mungkin. Ada jaminan. Bahkan kelak di akhir zaman, Madinah dipenuhi oleh bangkai-bangkai, ya, dan di situ masuk binatang-binatang. Orang kafir tidak bisa masuk. Ya, jadi Allah lebih memilih binatang masuk ke dalam Madinah daripada orang kafir. Di mata Allah orang kafir lebih buruk dari binatang. Ya, inna syarrat tawabi alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Adapun jaminan bahwa Mekah Madinah akan selalu diisi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najah, ini tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih, sharih. Bahkan secara kenyataan sejarah pernah di mana Mekah dikuasai oleh kaum muslimin yang tidak berfaham salaf al-sunnah al-jamaah. Ya, sebelum tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terjadi beberapa syirikan bid'ah, bahkan diriwayatkan 4 kali salat pernah terjadi, entah berapa tahun atau berapa bulan. 4 kali sholat dalam satu sholat, berarti 4 kali 5, 20 kali sholat dalam sehari semalam. Ya, kenapa mengikuti 4 madhab? Mengikuti 4 madhab. Sholat zuhur 4 kali berjamaah. Yang pertama madhab Hanafi misalnya, yang kedua madhab Maliki misalnya, yang ketiga madhab Syafi'i Hambali. Ini luar biasa, keburukan yang luar biasa pernah terjadi sebelum tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah sunnah, berdakwah salaf. Ya. Yeah. Tapi kaum muslimin, ya, yeah, tetap mereka kaum muslimin. Ya, yeah. Kaum muslimin kan sah menjadi 73. Ya. Yeah. Jaminan yang satu yaitu Ahlus Sunnah saja tidak ada. Wal muhimmu anna hadhihi ath-thaifata mahma na'at bihi mujja. Maka yang pasti, yang penting bahwa kelompok ini walaupun negeri mereka berjauhan, tidak saling mengenal, bahkan bicara saja tidak sanggup. Ya, yang satu orang Mesir, yang satu orang Jawa, ya, bertemu nggak bisa ngomong. Ya, paling utama itu maju salam, udah. Ya, paling banter kayak halus kair, udah. Ya, kalau itu kan udah pada tahu. Ya. Berjauhan tidak saling mengenal, tidak bisa ngobrol. Fahiyal ta'ibatun wahidatun. Tetap mereka itu satu ta'ibah, satu kelompok, ya, satu firqatun najiyah, mansuratun alal haq, yang terus ditolong dalam kebenaran, ditolong oleh Allah sehingga mereka tidak keluar dari kebenaran itu, ya, secara umum. Adapun secara pribadi si A, si B, si C keluar dari Al-Sunnah, ya tetap mungkin. Tetap mungkin. Ya. Tapi mereka berbondong-bondong meninggalkan Al-Sunnah menuju Mu'tazilah, ini tidak pernah ada. Mereka berbondong-bondong meninggalkan Al-Sunnah menuju Jahmiyah, tidak ada. Tidak ada. Yang ada sebalik. La yadurruhum man qadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amru. Masalah, beliau membawakan masalah di sini. Qala ba'd salaf, berkata sebagian orang salaf, ya, yang dimaksud para ulama. Sebagian ulama berkata, inna ta'ibatal mansuratahum ahlul hadis. Yang dimaksud dengan ta'ibatul mansurah adalah ahlul hadis. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah mengatakan, jika yang dimaksud bukan ahli hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Kalau yang dimaksud ath-thaifatul mansurah kok bukan ahli hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Ya, maka banyak ulama, tapi belum sepakat, ya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa ath-thaifatul mansurah al-firqatun najiyah adalah ahli hadis. Berarti di luar ahli hadis, keluar dari ath-thaifatul mansurah, ini yang akan dibahas. Yes. Ini yang akan beliau bahas. Apakah secara mutlak bahwa ath-thaifatul mansurah al-firqatul najiyah hanya ahli hadis? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, hanya mereka? Maka orang yang bukan ahli hadis, misalnya ahli fikih, ahli tafsir, keluar dari al-firqatul najiyah? Ya. Yes. Mari kita lihat pembahasan beliau. Hadza laisa bisahihin ala itlaqihi. Ini tidak sahih. Ini tidak benar. Kalau yang dimaksud secara mutlak, berarti di luar ahlul hadis, siapapun dia, bukan al-firqatul najiyah. Ini tidak benar, kata beliau. Bala budda minat tafsir, ini harus dirinci lagi. Pembahasan ini harus tafsir, harus dirinci. Wa in urida bidhalika ahlul hadis al-mustalah alaih alladina ya'kuduna al-haditha riwayatan wa dirayatan wa ughrija minhum al-fuqaha wa ulama'u tafsir wa ma'ashbaha dhalik wa hada laysa bisahihim. Jika yang dimaksud ahlul hadis secara istilah, berarti seperti imam-imam yang saya sebutkan tadi. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Ya. Tentu imam-imam seperti At-Tabari, ya kan ahli tafsir. Imam-imam, bahkan Imam Ahmad berselisih. Ya, nanti akan dibawakan oleh beliau. Apakah lebih menonjol hadisnya apa fikihnya? Ya, Imam Abu Hanifah apalagi? Imam Abu Nahya Hanifah terkenal ahlul fikih, ya, bahkan dikenal sebagai ulama yang pertama kali mengajarkan usul fikih. Tidak menonjol di hadis itu. Ya. Nah, apakah keluar? Apakah yang dimaksud hanya ahlul hadis secara istilah, secara riwayatan wa dirayatan, ilmu sanad? Sementara para fuqaha, ulama tafsir, ahli fikih, ahli lughah dan seterusnya keluar dari al-firqatul najiyah. Wa hadza laisa bisahih. Kata beliau ini tidak benar. لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث. Karena ulama-ulama tafsir, para fuqaha ahli fikih yang mendasarkan amalnya berdasarkan dalil, qala Allah wa qala Rasul, secara hakikat mereka juga ahli hadis. Walaupun mereka menonjol dalam tafsirnya, dalam fikihnya. Kan luar biasa ilmu fikih dari Al-Imam Syafi'i. Tapi ilmu riwayat, beliau bertanya kepada Imam Ahmad. Dia pernah mengatakan, engkau lebih tahu daripada aku tentang hadis. Jadi para ulama memang menonjol di satu sisi, kurang di sisi yang lain, namanya manusia. Bahkan itu diawali oleh para sahabat. Ya, kita lihat bagaimana Abu Hurairah menonjol apanya, Mu'ad bin Jabal, ya, fikihnya, Ibnu Mas'ud tafsirnya, ya, bahkan fikihnya masih diperinci lagi dalam masalah faraid, waris, siapa? Zaid bin Thabit. Nah, berarti memang ada ahlinya masing-masing secara rinci. Adapun secara kewajiban, seluruh sahabat faham tentang sholat lima waktu, tentang puasa Ramadan, tentang zakat haji, seluruh sahabat faham. Dia berilmu wudu pada junub. Adapun dalam masalah faraid, banyak para sahabat yang tidak faham. Ya, tidak seperti Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Mereka ini menonjol dalam masalah faraid. Wa la yuqtasu bi ahli al-hadith sunatan, bukan hanya ahlul hadis saja. Ya, walaupun ahli fikih, ahli tafsir, ketika mendasarkan ucapannya, manhajnya, pemahamannya berdasarkan qaulullah wa qaul rasul yang sahih, maka mereka tetap masuk ke dalam al-firqatul najiyah atau al-firqatul mansubah. Li'anna al-uluma asy-syar'iyyah tafsirun wa hadithun wa fikhun ila akhirih. Karena yang masuk dalam ilmu syar'i, di dalamnya ada tafsir, ada hadis, ada fikih, gitu ya. Bahwa hadis ini meliputi segalanya, iya. Maka Syekh Al-Albani mengatakan ahlul hadis otomatis ahli fikih, otomatis ahli tafsir, otomatis ulama yang bisa memahami mana yang halal, mana yang haram. Tapi sekali lagi menurut beliau, orang yang tidak menonjol ilmu hadisnya bisa masuk ke dalam al-firqatul najiyah. Wal maqsudu inna kulla man tahakama ila al-kitab wa sunnah. Maksudnya bahwa setiap orang yang berhukum dengan Al-Kitab dan Sunnah, wa huwa min ahli al-hadis bi ma'na al-'am, maka dia adalah ahli al-hadis dalam arti yang luas, dalam arti yang umum. Wa ahlul hadithihum kullu man yataharra al-amala bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan ahlul hadith adalah mereka yang mendasarkan amalnya ini berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismalu al-fuqaha alladhina yataharrauna al-amal bi sunnah. Maka di dalamnya meliputi para faqih, para fuqaha, ahli fikih yang mendasarkan amalnya berdasarkan sunnah. Wa illam yakunu min ahli al-hadis istilahan. Walaupun secara istilah mereka bukan ahlul hadis. Nah, sekarang beliau memberikan contoh. Ya, beliau memberikan contoh. Contoh pertama, Syaikhul Islam. Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah misalnya, sebagai contoh adalah Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah. La yu'tabaru istilahan minal muhaddithi. Secara istilah beliau tidak masyhur sebagai al-muhaddithi. Ya, karena beliau kan jelas tidak meriwayatkan hadis. Dia tidak meriwayatkan hadis, kan? Atau mungkin ada sedikit sekali yang meriwayatkan hadis, kan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Imam Ahmad. Wa ma'a dzalika fa huwa rafi'un li rayatil hadis. Tapi bersamaan dengan itu, beliau mengangkat bendera hadis. Beliau membela hadis. Tetapi secara riwayat memang beliau tidak menghafal sanad, kecuali sanad yang sudah ada yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Yeah. Contoh kedua, Imam Ahmad rahimahullah. Tentang Imam Ahmad, bagaimana tadi di awal disinggung, berselisih para ulama. Ahli fikih mengatakan innahu faqih, Imam Ahmad itu faqih, ahli fikih. Sementara ahli hadis mengatakan innahu muhaddits, Imam Ahmad adalah muhaddits, ahli hadis. Yes. Ahli fikih mengatakan Imam Ahmad ahli fikih, ahli hadis mengatakan Imam Ahmad ahli hadis. Ini menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Yes. Oleh karena itu tepat ucapan Syekh Al-Albani tadi, ahli hadis meliputi ahli fikih, ahli tafsir dan seterusnya. Yes. Kemudian kata beliau, wa huwa imamun fil fikhi wal hadithi wa tafsir. Dan pada hakikatnya beliau, Imam Ahmad, adalah imam dalam masalah fikih, imam dalam masalah hadis, imam dalam masalah tafsir. Ya, bahkan masih ada lima lagi. Imam dalam masalah sunnah, imam dalam masalah lugah, imamnya orang-orang miskin, imamnya orang-orang zuhud. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i sendiri. Ucapan gurunya memuji muridnya bahwa Al-Imam Ahmad imam dalam 8 masalah. Ya, ya tafsir, ya fikih, ya hadis, ya lugah, ya imam ahlu sunnah, imam orangnya orang-orang zuhud, imamnya orang-orang miskin. Ya, beliau terkenal dengan kemiskinan. Ya, tidak seperti Imam Abu Hanifah yang Allah luaskan rezekinya. Imam Ibn Hazm yang hidup di tengah-tengah istana. Begitulah para imam. Ada yang hidupnya diluaskan rezekinya, ada yang miskin. Ya, dua-duanya tidak tercela. Miskin tidak tercela, kaya juga tidak tercela. Sabar dalam kemiskinan, bersyukur dalam ketika kaya. Dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Bahkan berselisih para ulama mana yang lebih baik. Ya, berabad-abad para ulama berselisih. Sebetulnya lebih baik yang mana? Yang kaya yang bersyukur, apa yang miskin bersabar? Ya, berselisih. Karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Ketika dibahas mana yang lebih baik, maka berselisih. Kemudian tampillah Syekhul Islam Ibn Taimiyah memutuskan perselisihan itu dengan mengatakan yang terbaik adalah yang lebih takwa. Siapa yang lebih takwa, itu yang lebih baik. Ya. Maka ada kalanya orang kaya bersyukur lebih baik dari orang miskin bersabar. Kenapa? Dia selalu bangun malam, salat malam. Yang miskin tidak. Atau ada kalanya orang miskin yang bersabar lebih baik dari orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Si miskin ini tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihram imam. Ya, mana yang lebih takwa dalam berbagai keadaan? Wala syakka anna aqraban nasi tamassukan bil hadis hum alladziina ya'tanuuna bih. Dan tidak syak lagi bahwa manusia yang paling dekat, manusia yang paling berpegang pada hadis, tentu yang mempelajari hadis itu sendiri. Kalau ini tidak ada perselisihan. Siapa yang lebih tahu tentang hadis? Ya tentu ahli hadis. Kan gitu. Siapa yang lebih tahu tentang riwayat? Tentu ahli riwayat. Tapi bukan berarti yang di luar ahli hadis berarti keluar dari al-firqatul najiyah. Wa yukhsha min at-ta'biri bi anna at-ta'ifata al-mansurata hum ahlul hadith ay yudhanna annahum ahlul hadith alladhina yaqtaduna bihi istilahan Bayak kuruju wayruhu. Dikhawatirkan dengan istilah tadi, dengan pengertian bahwa as-sa'ifatul mansurah itu hanya ahli hadis yang mempelajari hadis secara istilah ilmu hadis, mustalah hadis, maka di luar mereka keluar dari as-sa'ifatul mansurah. Ini dikhawatirkan. Jangan sampai ada pendapat yang seperti itu. Karena pendapat seperti itu berarti keliru. Wa idza qila ahlul hadis bi ma'na al-a'am alladziina ya'khuduna bil hadis sawa'an intasabu ila istilahan wa sanaw bihi aw lam ya'tanu lakinnahum aqadu bih wa hina idzin yakunu sahihan. Jika dikatakan ahlul hadis dengan makna umum bahwa mereka yang mengambil hadis walaupun mereka mempelajari secara mustalah atau tidak, yang penting mereka berpegang pada hadis, merujuk pada hadis, maka dalam hal ini benar. Seperti itu keadaannya, bahwa ahlul hadis al-firqatun najiyah adalah ahlul hadis dalam arti. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum. Jadi orang Islam pura-pura pakai jilbab, pura-pura pakai cadar masuk ke Mekah Madinah, tentu bisa. Dan polisi bisa dikelabui. Ya. Tetapi akan datang satu zaman di mana yang masuk Mekah Madinah adalah umumnya orang-orang kafir, dikuasai oleh orang kafir. Ini tidak akan terjadi insyaallah. Ya. Tapi sekali lagi bahwa kaum muslimin yang ahlu sunnah as-salaf, ini tidak ada jaminan. Kita lihat hari ini penguasanya insyaallah membela sunnah, membasmi syirik bid'ah, tegas memerangi syirik bid'ah. Tapi akan terus seperti itu selama-lamanya? Tidak ada jaminan. Tapi muslimnya, islamnya, iya. Yang sahih mereka akan ditenggelamkan, ya kan? Yazu jaisun al-Ka'bah, akan ada kelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Wa idza kanu bi baida'a min al-ardh yusabu bi awwalihi wa akhirihi. Ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Baida antara Mekah dan Madinah, maka mereka ditenggelamkan semuanya ke bumi dari awal sampai akhir. Berarti tidak berhasil. Sebagaimana Abraha waktu itu juga akan menyerang Ka'bah, juga tidak berhasil. Termasuk Dajjal. Kan yang paling kuat di muka bumi ini Dajjal. Tidak bisa masuk muka Madinah. Kan gitu. Apalagi yang tidak sekuat Dajjal. Manusia sekuat Dajjal saja tidak sanggup masuk muka Madinah. Apalagi kekuatan Amerika misalnya, kekuatan Inggris, Prancis, Jerman tidak akan tanggung, insya Allah. Khusus Mekah dan Madinah. Mohon nasihat bagi penuntut ilmu yang masih awam agar tidak lekas bosan dalam menuntut ilmu. Biasanya kalau awam baru-baru malah semangat ya, mana aja diubah, biasanya begitu. Lama-lama untuk jenis itu. Nah, karena itu ketika semangat lagi baru-barunya, jangan dihabis-habiskan. Ya, jangan kemudian dengan alasan ngaji meninggalkan kantor, meninggalkan pekerjaan, padahal dia sudah janji masuk jam 8, keluar jam 5 misalnya. Dia keluar jam 3 misalnya, tujuannya ngaji. Tetap tidak boleh ini hal. Ya, mentang-mentang semangat. Ya, biasa saja. Ya, bisa ngaji-ngaji. Ngantuk, tidur. Lihat orang syekh lagi memberikan pelajaran, ada yang ngantuk, sudah tidur aja. Ya, enggak usah tahan. Ya, enggak usah tahan. Kalau salat malam, ngantuk, tidur, kata Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngaji, ngantuk, ya, tidur, nggak usah katakan. Ya, tidur jangan di situ. Tidur ya di mana? Cari tempat. Itu di situ. Ya. Apa yang dimaksud dengan mengambil hadis secara diroyat dan riwayat? Riwayat sanad ya. Ada sanad fulan, ada sanad fulan. Diroyat apa isinya? Ya, fawaid-fawaidnya. Matannya ya, di hadis ada riwayatnya, ada diriwayatnya. Dan dua-duanya ini ada pada diri al-muhaddits. Tidak seperti anggapan sebagian orang yang mengatakan ahli hadis itu hanya tahu riwayat saja. Apa isinya enggak paham. Ini tuduhan yang kecil. Ya. Lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu diawali dengan apa? Dengan bab. Berarti beliau paham. Hadis ini diletakkan bab ini, hadis ini diletakkan bab ini. Ya. Pemahaman beliau ada di Sahih Bukhari. Berarti para imam ahli hadis bukan hanya tahu riwayat, tapi juga tahu isinya, tahu maksudnya, ya, tahu pawaid-pawaidnya. Ada orang awam yang pesimis mempelajari sunnah karena banyaknya yang harus dibaca, dimengerti, diamalkan dan seterusnya. Apa nasihat yang terbaik untuk dia? Maksud pesimis ini tidak mungkin mengetahui seluruhnya. Ya iya, karena mengetahui seluruhnya jadi siapa? Dari Rasulullah SAW, jadi sahabat. Apakah ilmu para sahabat meliputi semuanya? Tidak. Tidak. Ya. Tidak mungkin kita bisa mengetahui semuanya. Mengetahui semuanya Rasulullah SAW. Ya, para sahabat saja tidak mengetahui semuanya. Berapa banyak hadis yang tidak didengar oleh seorang sahabat atau baru didengar waktu itu, seperti Umar misalnya atau Ibnu Umar misalnya, ketika mendengar hadis nyolatin mayat dapat 1 kirat, nyolatin nganterin dapat 2 kirat, 2 gunung Uhud pahalanya, mengatakan kalau begitu kita kehilangan berkirat-kirat selama ini. Baru dengar, baru dengar. Karena Nabi hidup 23 tahun menjadi Nabi. Apakah seluruh ucapan Nabi selama 23 tahun didengar semuanya oleh Abu Bakar? Tentu tidak. Didengar semuanya oleh Umar? Tentu tidak. Didengar semuanya oleh Aisyah? Tentu tidak. Aisyah bengong-bengong ketika mendengar hadis bahwa sholat seseorang akan batal kalau dilewati perempuan, anjing hitam, keledai. Bengong-bengong, kok begitu? Ada penentangan. Baru dengar. Padahal Aisyah, apalagi kita kan. Ya, Umar juga tidak tahu hadis tentang salah seorang istri Nabi yang biasa menyanggul rambutnya ketika mandi junub, tidak perlu dibuka sanggulnya. Ini juga baru didengar oleh Ibnu Umar. Dan begitu terus. Itu sahabat, apalagi kita. Ya. Maka tidak ada tujuan kita mengetahui semuanya, karena begitu banyak ilmu agama. Yang penting kewajiban. Kita tahu sholat yang benar mengikuti cara Nabi, wudu yang benar mengikuti cara Nabi, mandi junub yang benar mengikuti cara Nabi, yang wajib-wajib. Nah, tentu yang pertama sekali akidah. Akidah yang benar, akidahnya Rasul dan para sahabat. Ya. Habis? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat. Subhanallah.